Ini bagus sekali nih, persis seperti rumah kakek saya yang kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Menurut kepercayaan agama Hindu, dewa yang paling tinggi kedudukannya bernama Sang Hyang Iswara. Dia tanpa bentuk, tanpa wujud, tak bisa dihubungi, dan tinggal di pusat samudra keabadian. Untuk menyelenggarakan ciptaan seluruh alam semesta ini, Sang Hyang Iswara menjelma menjadi tiga pribadi dewa. Mereka bernama Brahma, Shiva, dan Wisnu. Brahma tugasnya mencipta, Wisnu memelihara, sedangkan Shiva merusak. Tiga sifat tersebut terus berputar, merupakan cakra manggilingan. Dan di antara ketiga dewa tersebut, dewa Shiva yang paling disembah, diagungkan, dimuliakan, dipuja-puja, sekaligus paling ditakuti. Jika sedang dalam keadaan baik, Shiva disebut Mahakala atau Mahaguru. Tapi jika sedang dalam keadaan murka, Shiva berubah menjadi biarawa. Dengan wajah menakutkan, dia siap menghancur leburkan isi dunia. Dan sebagai dewa, Shiva mempunyai sifat kekalan. Karena itu dia pun tanpa bentuk, tanpa wujud, dan tidak bisa dihubungi. Dia hanya tinggal di permukaan angan-angan manusia. Kerinduan pada Shiva yang dipuja-puja, disembah-sembah, sekaligus ditakuti, dipadu dengan daya kesenian yang tinggi, membuat manusia menghadirkan dewanya dalam bentuk arca, baik arca tembaga, perunggu, ataupun batu. Demikian sekilas sejarah kelahiran agama Shiva yang banyak dianut masyarakat pedesaan pada zaman itu, termasuk Resi Wiyasa maupun Janardana. Mereka semuanya sudah duduk bersila di lantai puri sesaji yang terbuat dari batu. Arca Shiva berdiri angker di depan mereka, di atas umpak batu yang diukir-ukir. Endang Puspitasari kembali menaburkan stanggi di atas tungku. Asap stanggi mengepul ringan, menaburkan bau harum ke sekitarnya. Resi Wiyasa melakukan sembah tiga kali berturut-turut, diikuti Empu Janardana dan yang lainnya. Malam ini kami menghadap di kakimu, O Shiva yang agung. Kami makhluk yang lemah, kecil dan tidak berdaya. Kami masih hidup dengan cara-cara yang lama, yang keliru dan tidak akan berkenan di hatimu. kami tinggal di kubangan dosa. Perilaku kami masih buruk. Pikiran kami masih kotor. Karena itu, kami mohon ampun, O Siwa yang pemurah. Kami berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kami berjanji tidak akan melanggar larangan-laranganmu. Kami akan berusaha keras dengan segenap pikiran dan jiwa kami untuk memperbaiki mutu hidup kami hari demi hari. Karena itu, O Siwa yang bijaksana, kami mohon janganlah kami mendapat murka. Kami mohon jangan kirimkan banjir besar yang akan merusak tanaman kami. Kami mohon jangan kirimkan angin topan yang akan menerbangkan kubu-kubu kami. Dan kami mohon jangan kirimkan hama yang akan membunuh ternak kami. Jauhkan kami dari segala macam penyakit. Hindarkanlah kami dari mara bahaya. Dan berilah kami perasaan aman, nyaman, serta bahagia selamanya. Dengarkanlah doa kami, O Siwa yang agung. Kabulkanlah permohonan kami, O Siwa yang bijaksana. Ayo silakan Adi Janardana, makan yang banyak supaya badanmu kuat. Terima kasih Kakang Biasa. Kakang Janardana biasa makan sedikit Bapak Resi. Saya seringkali kesal. Padahal saya sudah bersusah payah memasak makanan kesukaannya. Dia rewel soal makanan. Sudahlah Kembang Sore. Keluhanmu bisa membuat kita semua tidak jadi makan nanti. Memang nyatanya begitu kok, rewel. Kita lihat saja nanti. Aku rewel apa tidak? Kalau sekarang pasti makanmu banyak. Soalnya takut sama Bapak Resi, iya kan? Baiklah. Kapan aku pernah menang berdebat dengan kamu, Kemang Sore? Memang sepintas lalu soal makan nampaknya sepele. Tapi manusia terbentuk watak dan sifat-sifatnya dari apa yang dia makan. Karena itu, sudah seharusnya kita makan dengan benar dan bukan hanya karena mencari lezat ataupun mengenyangkan perut. Makanan hendaknya yang bersih, diperoleh dari hasil keringat sendiri, buah daripada kejujuran, dimasak dengan hati yang tulus serta riang gembira. Kemudian separuh dari makanan itu kita berikan pada orang miskin. Soal enak atau tidak itu adalah pemberian. Apapun yang kita makan, asal makanan itu layak dimakan manusia. Jika Yang Maha Agung memberikan rasa enak, pasti juga akan terasa enak. Usiaku sudah cukup tua. Barangkali sudah berkarung-karung makanan masuk ke mulutku ini. Dan kesimpulan yang kuperoleh seperti apa yang baru saja kukatakan tadi. Enak dan tidak enak adalah persoalan pemberian. Bukan begitu, Adi Janardana? Kau setuju pendapatku? Sangat setuju, Kakang Biasa. Puspitasari? Kusuma Dewi, mengapa masih diam saja? Ayo, kita makan sama-sama. Iya, Paman. Iya, Paman. Bagaimana kalau besok kita berburu kijang, Kakang Biasa? Kau ingin berburu? Iya. Aku ingin berburu seperti dulu. Pasti suasananya sangat menyenangkan. Selama ini, aku hanya sibuk mengurusi padepokan, para cantrik, dan memperdalam ilmu. Sekarang, Untuk sementara aku ingin melupakan semuanya. Aku ingin menikmati ladang perburuan bersamamu, Kakang Biasa. Sayang sekali, Adi Janardana. Besok aku tidak bisa menemanimu karena ada keperluan yang lain yang tidak bisa aku tinggalkan. Sudah beberapa hari ini aku dibantu beberapa orang cantrik sibuk mengajari warga desa bercocok tanam yang benar supaya nanti memperoleh hasil panen yang memuaskan. Tapi jangan berkecil hati. Kau bisa pergi berburu bersama mereka, Puspitasari dan Kusuma Dewi. Wah, ini merupakan kehormatan bagiku. Sungguh menyenangkan berburu ditemani dua orang gadis padepokan yang cantik jelita. Kusuma Dewi? Ya, Paman. Kau bersedia ikut? Tentu saja, Paman. Saya akan menunjukkan di mana tempat kijang-kijang berkejaran. Puspitasari? Maaf, Paman Janardana. Saya tidak bisa ikut serta. Saya mendapat tugas dari Bapak Resi mengurus bibit jumawut yang akan kami tanam bulan depan. Ya, benar. Dia harus menyelesaikan tugas itu dengan baik. Tidak apa, Puspitasari. Aku bisa berburu bersama para cantrik. Dan kau bagaimana, Kembang Sore? Kau tinggal di pondok membantu Puspitasari atau mau ikut berjalan-jalan di hutan? Kalau tidak boleh ikut, lebih baik aku pulang ke Antapura. Tentu saja boleh. Tapi jangan berbuat macam-macam. Jangan pergi sesuka hati, harus selalu bersama-sama. Sebab suasana hutan di samping menyenangkan juga mengandung bahaya. Ini bangunan apa sih? Masa belum setahun tembok pada rembes, pecah-pecah. Bocor lagi. Ada apa sih, Ma? Dari tadi ngomel melulu. Nih, coba Papa lihat deh. Tuh tembok semua rembes. Iya ya. Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda, ya kan? Papa tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus serta kedap air. Mempunyai kuotekan yang tinggi. Sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Maaf ya. Dulu waktu bangun, Mama nggak beliin semen tiga roda. Tuh, benar kan? Semen tiga roda. Kokoh, terpercaya. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Selesai makan bersama, Endang Puspitasari dan Endang Kusuma Dewi ikut merapikan ruangan bilik yang disediakan untuk Woro Kembang Sore. Mereka berbenah sambil ngobrol. Sayang sekali Yunda tidak bisa ikut serta. Aku punya tugas penting, Kusuma Dewi. Lagi pula, aku kurang senang berburu. Nah, Kembang Sore, nanti kalau membutuhkan sesuatu, panggil saja. Aku di ruangan bilik ya. Kalian berdua sama-sama cantik. Tapi sepertinya kalian mempunyai watak yang berbeda. Yunda Puspitasari orangnya pendiam. Sedang aku tidak. Aku lebih senang terbuka. Aku ingin selalu menatap dunia ini dengan ceria. Aku kurang suka mengurung diri dalam pondok. Aku ingin bebas, ingin mereguk segala macam pengalaman hidup. Dari pancaran matamu, kulihat ada sesuatu yang meluap-luap. Ibarat laut, kau selalu bergelombang, Kusuma Dewi. Oh ya, Kembang Sore. Bolehkah aku tanyakan sesuatu yang bersifat pribadi? Boleh saja, silakan. Katanya hubunganmu dengan Paman Janardana hanya antara adik dan kakak angkat. Apa benar demikian? Iya, benar. Tapi kami masih ada hubungan saudara. Empu Jalanata, orang tua Kakang Janardana, masih kakak kandung ayahku sendiri. Lalu, orang tuamu di mana? Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Dia seorang prajurit Majapahit. Dia tewas pada saat terjadi perang Bubat. Aku sendiri tidak ingat seperti apa wajahnya. Dan ibumu? Aku juga tidak begitu kenal ibuku sendiri. Dia masih hidup? Ya, konon kabarnya masih. Kalau berita yang kutangkap benar, dia sudah kawin lagi dengan seorang saudagar kaya di kota raja. Tapi sampai sekarang aku belum pernah menemuinya. Wah, kau beruntung sekali Kembang Sore. Punya seorang kakak angkat yang tampan. Sebenarnya kalian bisa berpasangan. Jangan menggoda aku, Kusuma Dewi. Masa aku berpasangan dengan kakakku sendiri? Tapi kan hanya kakak angkat. Tapi dia sudah seperti kakak kandungku sendiri. Aku masih ingat, dia sering menggendongku waktu aku masih kecil. Dia juga sering menyuapin makanan. Apalagi kalau nakal, dia sering mencubit atau memukul dengan rotan. Apakah Paman Janardana itu tidak ingin punya istri ya? Sepertinya usianya sudah cukup tua. Aku tidak tahu. Dia orangnya aneh. Dan sepertinya dia tidak suka pada wanita. Ada apa, Kusuma Dewi? Kau naksir ya? Naksir kakak angkatmu? Aku masih cukup waras, Kembang Sore. Dunia ini kan masih terbentang luas. Ada banyak pemuda yang bisa cocok menjadi pasanganku. Lagi pula, aku belum cukup umur untuk mempunyai seorang suami. Baiklah, Kembang Sore. Aku mau tidur. Sebaiknya, kau juga istirahat. Iya. Katanya besok kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Selamat malam. Selamat malam, Kusuma Dewi. Pagi harinya, mereka berangkat meninggalkan padepokan Indrakila ketika Sang Hyang Bagaskara mulai menampakkan wajahnya di celah-celah bukit. Kusuma Dewi dan Kembang Sore berkuda di depan, disusul Empu Janardana, lalu Sugatra dan Rake Hambulu, salah seorang cantrik padepokan murid Resi Wiyasa. Kembang Sore dan Kusuma Dewi nampak sangat girang. Mereka berkuda dengan wajah berseri-seri. Setelah menambatkan kudanya masing-masing, mereka segera naik ke lereng-lereng yang tinggi yang masih diselimuti rimbunnya dedaunan maupun semak belukar. Endang Kusuma Dewi dan Woro Kembang Sore memisahkan diri dari yang lain. Mereka berdua sibuk membuntuti kawanan kijang yang berkeliaran di pinggiran sungai. Sebagian kijang itu ada yang sedang minum, sementara yang lain mencari rumput segar. Kembang Sore, Paman Janardana tadi ada di lereng bawah ya? Iya, biarkan saja. Mereka tidak akan seberuntung kita. Belum-belum, kita sudah menemukan sekawanan kijang. Memangnya, kau bisa membidik dengan baik, Kembang Sore? Aku juara panah di padepokan Antapura, Kusuma Dewi. Kau tidak percaya? Coba lihat ya. Iya. Wah, mereka lari. Menyeberangi sungai. Ayo, Kusuma Dewi. Kita cegah di sebelah sana. Ayo. Jangan, Kembang Sore. Ada apa kamu ini? Ayo cepat. Jangan. Kenapa?